Badai dan gelombang yang datang merintang takkan merubah haluan cita-cita. Beredar sang bumi mencari matahari merantaikan waktu tahun-tahun berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah, maka demi masa kita berdua takkan pernah berpisah. Baru Beredar sang bumi.